tetes air mata. Di depanku menangis terseduh. Hapuskan saja tinggalkan diriku, kalau itu semua yang kau mau. Bila ada pilihan yang lain, ku harapkan jujur di hatimu. Katakan saja aku memaklumi, kalau itu yang engkau maksudkan. Wajahmu tampan, semua orang tahu. Tak mungkin kau pilih diriku. Dan kini antara kita berdua belum ada ikatan yang pasti. Lupakan sayang, kenangan lama. Hanya satu pintaku padamu, simpan di hati, simpanlah sayang, cintaku yang tulus dan suci. Wajahmu